Suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia, hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hati. Dengan satu rasa, dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu. Hanya kita yang tahu, dalam mana telah cinta kita memutih. Walau akhir ini I'm not afraid to die.